Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, ayyuhal ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah di malam hari ini, semoga Allah Ta'ala memberkati dan membarakahi waktu kita dan segala perbuatan amaliyah kita. Kita berkumpul kembali pada majlis yang mubarak ini insyaAllah untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, ikhwani fillah, ada beberapa hal yang penting untuk kita menyampaikan munasohah, mengingatkan kembali, ya, yaitu terkait adab-adab di dalam sholat Jumat, sholatul Jumat, terkhusus bagi para aba, bagi para aba dan awliyaul aulad, para orang tua, para bapak, para abah, para ayah, para wali dari anak-anak yang ketika hari Jumat sebagian anak-anak tersebut diajak untuk tujuannya membiasakan mereka di dalam melaksanakan ibadah sholatul Jumat. Memang demikian dianjurkan di dalam syariat untuk membiasakan putra-putra kita menunaikan sholat wajib berjamaah di masjid. Ya, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allimu auladakumus salata idza balagu sab'an." Ajarilah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika sudah berusia 7 tahun. Artinya ketika sudah sampai umur atau usia 7 tahun, anak sudah harus dibiasakan rutin mengerjakan sholat dengan tata cara yang disyariatkan. Wadribuhum idza balagu ashran, dan pukullah. Syariat mengizinkan untuk memukul idza balagu ashran, jika sudah sampai usia 10 tahun tapi tidak mau mengerjakan sholat. Maka boleh orang tua atau wali anak memukul si anak tersebut sebagai takdir, sebagai bentuk pengajaran adab kepada si anak tersebut. Namun ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, yang penting untuk kita perhatikan, ya, kita selaku para aba, para ayah, terkadang kita muncul dalam diri kita semangat, hirs untuk meraih keutamaan yang besar, ya, memanfaatkan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, ya, kita berupaya untuk meraup pahala sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya di hari Jumat. Itu semangat yang baik, di antaranya dengan mendatangi masjid di awal waktu, ya, seawal mungkin dia datang ke masjid untuk mendapatkan shof yang pertama, ya, dia berusaha khusyuk sambil menunggu, ya, khutbah dimulai, memperbanyak ibadah dengan sholat sunnah, qiraatul Quran, kemudian membaca azkar, zikir-zikir, bagus. Itu semangat yang perlu memang untuk dipupuk dan dijaga. Namun jangan lupa, ya, nah, ketika kita ingin, ya, melakukan suatu amalan yang itu dianjurkan dalam syariat, ya, jangan sampai di waktu yang sama kita justru meninggalkan suatu kewajiban yang kalau kita telantarkan kewajiban itu, kita akan justru jatuh kepada dosa. Ya, kita harus selalu mengingat penerapan kaidah dari qawaid al-fiqhiyah, salah satu kaidah fikih. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak suatu mafsadat, ya, itu lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Misalnya tadi, seorang ayah bersemangat untuk datang ke masjid di awal waktu, dia berusaha untuk mencari shof yang terdepan, bagus. Itu adalah maslahat. Tapi hukumnya apa? Mustahab. Ya. Pol-polnya apa? Mustahab. Tidak sampai derajat wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan, ya, duduk di shof pertama di hari Jumat hukumnya wajib. Tidak ada. Ya. Hukumnya apa? Mustahab. Ketika seorang ayah dia datang ke masjid di awal waktu, duduk di shof yang pertama, tapi kemudian anaknya yang usia 7 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun bahkan masih usia ibtidaiyah, berangkat ke masjid sendiri, bisa jadi dengan teman-temannya yang lain. Sampai di masjid dia, ya, namanya anak-anak, tidak ada yang mengontrol, ya, duduk di mana, tidak ada yang mengarahkan, bercanda dengan temannya, bergurau, tertawa. Bahkan ketika sang khatib sudah naik mimbar, sudah memulai khutbahnya, si anak masih rame, sibuk mainan dengan temannya. Kira-kira apa ini dalam syariat hukumnya? Mafsadat. Kita harus jeli, barakallahu fikum. Dan mafsadat ini hukumnya haram. Ketika khutbah berlangsung, berbicara, hukumnya apa? Haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza qulta li sahibika ansit, idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit." Jika engkau berkata ketika hari Jumat, diamlah. Wal imam yakhthub faqad laghaut. Dalam keadaan imam sedang khutbah, maka engkau telah melakukan al-laghu, perbuatan sia-sia yang bisa menghilangkan dan membatalkan pahala Jumat. Ya. Jadi dalam hadis ini digambarkan seseorang melihat ada orang lain sedang berbicara di tengah-tengah khutbah. Dia berniat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, tapi dengan berbicara, diam kamu. Ya. Kira-kira baik enggak niatnya? Baik, ingin mencegah kemungkaran. Tapi karena berbicara dalam khutbah, atau ketika khutbah itu berlangsung, berbicara itu hukumnya haram, dan bisa membatalkan pahala sholat Jumat, maka dilarang. Oke. Ini padahal niatnya baik. Niatnya untuk apa? Mencegah kemungkaran. Lah apalagi yang berbicara di tengah-tengah khutbah, bergurau, bercanda dengan temannya, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi. Kira-kira siapa yang salah? Ya namanya anak-anak. Akal mereka belum sempurna. Butuh dibimbing. Terus kewajiban siapa yang membimbing anak-anak tadi? Ya tidak lain adalah kewajiban kita, para orang tua. Kita selaku ayah. Ya, kita selaku bapak dari anak-anak tadi yang paling bertanggung jawab. Jangan kemudian, ya, kalau istilahnya orang Jawa, jaga nih. Wah, nanti pasti ada orang lain yang mengingatkan lah. Biar saya fokus ibadah, saya duduk di sofa paling depan, biar anak saya nanti mungkin ada yang jaga. Lah, tidak seperti itu. Ya, antum yang paling wajib untuk menjaga dan mengontrol, mengawasi anak antum. Ya, sehingga min fadlikum untuk para abak, ya, yang putra-putranya sudah ada yang berusia, ya, bisa diajak ke masjid ketika hari Jumat, min fadlikum. Berangkat dari rumah ke masjid sama anak antum. Jangan biarkan anak antum berangkat ke masjid sendirian. Sampai di masjid dia duduk, antum tidak tahu duduknya di mana. Antum tidak tahu dia rame atau ya berbicara, ya. Antum yang berkewajiban untuk mengawasi putra-putra antum. Dan ini pernah, sudah pernah disampaikan. Tapi karena mungkin lupa, ya, tidak ada salahnya untuk diingatkan kembali. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Jadi sekali lagi kita ingat-ingat faedah ini. Nah, jangan sampai kita semangat melakukan amalan yang mustahab, tapi justru kita terjatuh pada mafsadat yang hukumnya haram. Ya. Anak antum berbicara ketika khutbah, orang lain terganggu. Si anak antum sendiri enggak dapat pahala, pahalanya batal karena berbicara di tengah-tengah khutbah, orang lain terganggu, ya. Dosanya lebih besar. Ya. Baik, barakallahu fikum juga. Nah, pentingnya mengawasi anak-anak. Jangan sampai anak-anak ketika masuk masjid hari Jumat, jangan biarkan mereka langsung ngambil buletin. Ngambil buletin itu nanti saja kalau sudah selesai sholat. Ya. Kenapa? Anak sendiri mendapati. Anak-anak sibuk ngambil buletin. Kadang-kadang rebutan sama temannya. Di tengah-tengah khutbah mereka asyik membaca buletin sambil mendiskusikannya dengan temannya. Ya. Dilihat orang-orang tidak pantas yang seperti itu. Ya. Tidak pantas. Jadi min fadlikum, perkara yang seperti ini walaupun remeh tapi penting. Ya. Harus kita perhatikan. Nah, barakallahu fikum jami'an. Baik, kita lanjutkan kajian kita terakhir. Kita sudah selesai dari faqrah paragraf yang sebelumnya, kita lanjutkan ke paragraf yang berikutnya. Al-imanu bi awwaliyatillahi wazaliyatuhu wazaliyatihi. Beriman dengan awwaliyah Allah subhanahu wa ta'ala, kemaha awalannya Allah, ya, bahasanya Allah itu Maha Awal, di antara namanya adalah Al-Awwal. Beriman dengan awaliyah Allah dan azaliyahnya. Bahasanya Allah itu ada sejak dulu dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Allah lah Al-Awwal. Zat yang maha awal. Wa isbatu ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa masyiatihi wa iradatihi. Dan penetapan bagi Allah, ya, penetapan sifat ilmu bagi Allah, kemudian sifat as-sama', pendengarannya, penglihatannya, masyiahnya dan iradahnya. Baik, kita akan baca ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah al-awwal, dialah Allah, ya. Huwa di situ kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Ini adalah nama-nama Allah. Nanti akan dijelaskan maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, insyaAllah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Penetapan sifat al-ilm bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu subhanahu wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut. Dan firman Allah, bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang tidak akan pernah mati. Penetapan sifat al-hayah bagi Allah. Sifat al-hayah, hayatun kamilah. Sifat maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa huwal alimul hakim. Dan firman Allah yang lain, dialah al-alim al-hakim. Penetapan nama al-alim dan sifat al-ilm. Kemudian nama al-hakim bagi Allah. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah al-hakim al-khabir. Al-khabir maknanya hampir sama dengan ilm, ya, al-alim. Al-khabir maknanya alladhi ya'lam au yattali' jami'a al-khafaya. Yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Segala sesuatu yang tersembunyi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Dialah Allah yang maha mengetahui segala apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama' dan segala apa yang turun dari langit wa ma ya'ruju fiha dan yang naik kepadanya. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Dialah ar-rahim. Penetapan nama ar-rahim. Kemudian al-ghafur. Wa qawluhu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah mafatihul ghaib. Kunci-kunci perkara yang ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali dia. Kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dialah yang maha mengetahui segala apa yang di daratan dan di lautan. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang hal itu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada satu butir pun biji-bijian di tengah kegelapan yang ada di bumi kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada sesuatu pun yang basah maupun yang kering kecuali tercatat di dalam kitab, ya, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa qawluhu wa ma tahmilu min untha wala tadau illa bi ilmih. Ini ayat-ayat ini semua berbicara tentang ilmu Allah. Penetapan sifat ilmu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tahmilu min untha. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang hamil, yang mengandung, wala tada' dan melahirkan kecuali dengan sepengetahuan Allah, kecuali dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini penggalan ayat ya. Adapun ayat yang sebelumnya atau penggalan bagian depan ayat ini berbunyi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah yang menciptakan langit dengan 7 lapis dan bumi juga demikian. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Yang perintah Allah berlaku pada atau di antara keduanya. Berlaku di lapisan langit dan bumi tersebut. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut apa yang disebutkan di sini? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar engkau tahu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian ayat yang selanjutnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq. Nama Allah Ar-Razzaq, Zat Maha pemberi rizki. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-Matin, yang Maha kokoh. Ya, Al-Matin. Wa qawluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ayat yang sudah kita sering ulang ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa qawluhu walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ini ayat ini berbicara tentang kisah dua orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah hikayatkan ucapan mereka berdua, dialog mereka berdua. Dua orang, yang satu kafir, yang satu mukmin. Yang satu kafir dan diberikan kekayaan. Ya, memiliki kebun yang luas dan subur berbuah. Tapi dia kafir, mengingkari nikmat Allah. Tidak percaya kepada Yaumul Ba'ats. Tidak percaya kepada hari kebangkitan. Tidak percaya kepada hari kiamat. Yang satunya orang mukmin. Ya, disebutkan dialog antara kedua pria ini. Ya, si mukmin ini memberikan nasihat kepada orang kafir tadi. Tapi orang kafir tetap, si kafir tidak mau ya, menerima nasihatnya. Di antara nasihat yang diucapkan oleh si mukmin kepada si kafir tadi, ya, yang disebutkan di sini. Walaula idh dakhalta jannataka. Tidakkah engkau ketika memasuki kebunmu, qulta masya Allah, engkau katakan masya Allah, ini semua adalah dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah ini semua bisa terwujud. Kebunnya subur, ya, berbuah, nah, dan sebagainya. Tidakkah engkau masuk ke dalam kebunmu dan engkau mengatakan masya Allah, ya, memuji Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, ini nasihat si mukmin kepada si kafir tadi. Syahidnya di mana? Ini syahidnya di masya Allah. Penetapan masyiah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahasanya Allah memiliki sifat masyiah, kehendak. Ya. Baik. Wa qawluhu walau syaa Allahu ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah menghendaki, maqtatalu, mereka tidak akan berperang satu sama lain. Ya. Kalau Allah menghendaki, enggak ada perang di dunia ini. Ya. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah ya, melakukan apa yang dikehendakinya. Syahidnya di mana ini? Di awal ayat, walau syaa Allah, penetapan masyiah bagi Allah, dan di akhir ayat juga. yaf'alu ma yurid. Penetapan iradah. Penetapan sifat iradah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan disebutkan kepada kalian. Ya. Yaitu kecuali yang diharamkan dan disebutkan setelah ini. Ghayra muhillis saydi. Ya. Dengan tidak menghalalkan hewan buruan, wa antum hurum, dalam keadaan kalian sedang ihram. Sedang ihram. Diharamkan orang yang sedang kondisi ihram untuk memburu hewan-hewan buruan. Ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum, ya, sesuai yang dikehendakinya. Penetapan apa? Sifat iradah bagi Allah. Wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah baginya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan berikan kelapangan dada, ya. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jika Allah menghendaki, ya, sekali lagi penetapan sifat iradah bagi Allah. Allah memiliki kehendak. Jika Allah menghendaki seseorang untuk diberikan hidayah, Allah akan jadikan dadanya lapang menerima Islam. Islam yang murni. Islam dari segala syariatnya. Karena kita diperintahkan untuk mengamalkan syariat Islam seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Jangan ngambil satu syariat yang cocok bagi kita dan meninggalkan syariat yang lain. Tidak. Ya. Kita diperintahkan untuk mengambil Islam secara kafah, secara utuh, semuanya. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah menyesatkannya, tentunya dengan hikmah Allah, ya, dengan ilmu Allah, bahwasanya memang dia pantas untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ini kelanjutan ayat tadi. Ya, ayat ini secara lengkap ada lanjutannya. Allah akan jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam, ya, seolah-olah dia sedang naik ke tempat yang tinggi, sedang naik ke atas langit. Ya. Nah, kenapa? Karena semakin naik ke atas langit itu, semakin oksigen semakin berkurang, susah bernafas, sehingga dada semakin sempit. Permisalannya orang yang disempitkan dadanya untuk menerima Islam seperti itu. Ya. Seolah-olah dia disuruh untuk naik ke atas langit, ya, sehingga dadanya sempit. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian ayat-ayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Kita akan baca syarah dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala hadhil ayat قد جمع الله فيها ما سمى به نفسه ووصف به نفسه بين النفي والإثبات. Ayat-ayat ini yang tadi sudah kita baca, yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, Allah telah mengumpulkan padanya nama-nama yang Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut, dan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Bainan nafyi wal isbat, antara penafian dan isbat. Kita ingat kemarin sifat ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama sifat, siapa masih ingat? As-sifat. Apa, Bu Rayyan? Siapa? Kayaknya ada yang jawab tadi. Sifat apa? Nah, apa istilahnya? Apa? Sifat al-muthbatah. Sifat yang ditetapkan. Ya, sifat ilm, sifat masyiah, sifat as-sama, pendengaran, sifat al-basar, penglihatan, dan semuanya. Itu sifat-sifat yang muthbatah. Jenis yang kedua, sifat as-sifat apa? Lawan dari muthbatah. Apa? Ada yang masih ingat? Yang kemarin ikut dari Rabu. Siapa? Siapa yang hadir dari Rabu kemarin? Siapa yang hadir dari Rabu? Bu Musa? Sifat manfiah. Jangan ragu-ragu. Ya, sifat manfiah yang dinafikan dari Allah. Kalau dari ayat-ayat yang disebutkan ini tadi, disebutkan Syekhul Islam ini tadi, barusan kita baca, mana di antara sifat manfiah yang disebutkan? Coba siapa yang bisa menyebutkan mana sifat manfiah yang disebutkan dari ayat-ayat yang barusan kita baca? Siapa yang masih ingat? Terus. Di sini ada enggak? Nah, tidak ada. Cari yang ada. Yang ada di sini yang barusan kita baca. Nah, itu yang pertama. Ahsan, barakallahu fik. La yamut, yang tidak mati. Ya, wa tawakkal 'alallahil ladzi la yamut. Zat yang maha hidup, yang tidak mati dan tidak akan pernah mati. Yang kedua tadi yang disebutkan siapa? Nah, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, bedanya yang tadi disebutkan la yamut itu nafyu yang apa? Bit tafsil. Ya, penafian yang sifatnya merinci, la yamut. Allah tidak mati, Allah tidak mengantuk, tidak tidur dan sebagainya. Itu semua adalah penafian yang sifatnya tafsil, rinci. Adapun yang ini tadi, yang laisa kamitsli syai'un ini penafian yang sifatnya apa? Ijmal atau mujmal, umum sifatnya. Allah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ya. Baik. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi itu penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, baik yang sifat manfiyah maupun yang sifat musbatah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fiha yuthbitu sifatil kamal li nafsihi. Di dalam ayat-ayat tadi, Allah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi dirinya. Wa yanfi anhu sifatin naqsi wal aibi. Dan Allah nafikan dari dirinya sifat-sifat kekurangan dan yang mengandung aib. Allah nafikan, tidak mati. Karena kematian adalah aib. Kekurangan. Ya. Begitu juga ya, Allah menafikan permisalan. Tidak ada yang semisal dengannya. Karena apa? Sesuatu yang ada yang semisal dengannya, sesuatu yang ada kembarannya, atau ada yang semisal dengannya itu aib. Kekurangan. Ya. Maka Allah nafikan itu semua dari dirinya. Wa qad taqaddama al-kalamu fi ayatil kursi wa ma fiha. Dan telah berlalu penjelasannya pada ayat kursi dan apa yang terkandung di dalamnya. Wa qul huwallahu ahad wa ma fiha. Dan juga pada surat Al-Ikhlas dan yang terkandung di dalamnya. Qala rahimallahu wa hakadha qawluhu. Demikian pula firman-Nya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Atsbata annahu al awwal. Allah tetapkan bagi dirinya sendiri bahasanya dialah al awwal. Ya, yang pertama al awwal ini adalah penetapan nama Allah. Al awwal. Di antara nama-nama Allah adalah al awwal. Kemudian penetapan sifat Allah apa? Sifat al-awwaliyah. Sifat awwaliyah. Apa maksud dari nama Allah atau makna nama Allah al-awwal? Dijelaskan di sini, alladzi laisa qablahu syai'un. Dat yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Ya. Allah adalah zat yang maha awal dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah al-awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un, dan engkaulah al-akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahmu. Karena dialah zat yang maha kekal. Wa antal zahir, dan engkaulah al-zahir, ini juga merupakan nama Allah, al-zahir. Maknanya apa? Falaysa fawqaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Karena dialah al-zahir yang maha tinggi, zat yang maha tampak, yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun di atasnya. Fahuwa dhahiru fawqa ibadin jami'an. Dialah al-zahir yang berada di atas hamba-hambanya seluruhnya. Laisa fawqa syai'un, tidak ada sesuatu pun di atasnya. Wal batin, yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini, al batin, maknanya laisa dunahu syai'un ya'lamu kulla syai'in la takhfa 'alaihi khafiyatun. Al batin maknanya adalah zat yang maha batin yang tidak ada sesuatu pun yang naam tersembunyi baginya. Ini makna al batin. Jadi makna laisa dunahu syai'un adalah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sehingga dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz dengan penjelasan setelahnya, ya'lamu kulla syai'in, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu, la takhfa 'alaihi khafiyah, tidak tersembunyi baginya sesuatu pun, apapun, sekecil apapun, tidak tersembunyi bagi Allah. Karena apa? Karena dialah al-batin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha ayatul ilmi allati dhakaraha ba'dahu. Demikian pula ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat ilmu bagi Allah yang disebutkan setelahnya. Wa huwal alimul hakim, wa qawluhu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ghairu dhalika minal ayati allati fiha al-ilmu wal hikmah. Dan ayat-ayat yang lain yang jumlahnya sangat banyak di dalam Al-Quran yang disebutkan padanya sifat ilmu dan sifat hikmah. Kaqawlihi innallaha azizun hakim. Wa ayatul rizq wal quwwah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Naam. Ayat-ayat yang menyebutkan naam bahwasanya Allah zat pemberi rizki, maha pemberi rizki dan yang maha kuat. Kemudian qala rahimahullah, wa ayatul masyiah, ayat yang menyebutkan tentang sifat apa? Masyiah bagi Allah. Wa ayatul iradah, kulluha tadullu ala azamatihi subhanah. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat iradah bagi Allah, semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu lahu al-masyiah al-kamilah, wa lahu al-iradah al-kamilah. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahasanya Allah memiliki kehendak yang sempurna. Ya, al-masyiah dan iradah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hampir sama, iradah. Tapi nanti akan dijelaskan perbedaannya. Bahasanya Allah memiliki masyiah yang sempurna dan iradah yang sempurna. Walahul ilmul kamil, lahul qudratul kamil. Allah memiliki ilmu yang sempurna. Ya. Apa maksud kesempurnaan ilmu Allah? La yasbiquhu jahlun wa la yalhaquhu nisyan. Allah maha berilmu yang tidak didahului dengan al-jahl, kebodohan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk dilahirkan dalam keadaan bodoh, kemudian dia belajar sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi berilmu. Kalau Allah zat yang al-alim, tidak didahului dengan kebodohan, ya. Tidak didahului sifat jahl, ya. Begitu juga la yalhaquhu nisyan, tidak diakhiri dengan sifat lupa. Berbeda dengan makhluk. Bisa jadi dia sudah tahu tentang sesuatu tapi kemudian lupa. Adapun Allah tidak demikian. Karena apa? Ilmuhu kamil. Ilmu Allah sempurna. Lahul qudratul kamilah. Begitu juga kudrahnya Allah sempurna. Ya, tidak didahului dengan da'af dan tidak diikuti dengan ajiz. Berbeda dengan makhluk. Ya. Diawali dengan kelemahan dan diakhiri dengan kelemahan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Kekuatannya, kudrahnya. Nah, tidak didahului dengan kelemahan dan tidak diakhiri dengan ajiz. Kulluha sifatuhu jalla wa'ala. Itu semua adalah sifat-sifat Allah jalla wa'ala. Walakin ala wajahin la yushabihu ibadahu. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Quwwatuhu laisat mithla quwwati ibadihi. Kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk. Tidak sama dengan kekuatan hamba-hambanya. Karena kekuatan Allah sempurna. Bal quwwatuhu akmal syai'. Bahkan kekuatan Allah sempurna. Wa hakadha jami'u sifat wa fiha ala wajhil kamal al mutlaq. Ya. Demikianlah kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah, maka sifat-sifat Allah itu seluruhnya kita tetapkan dengan kesempurnaan. Ya. Ilmu Allah sempurna, pendengaran Allah sempurna, penglihatan Allah sempurna, masyiahnya sempurna dan sebagainya. Ya. Kesempurnaan yang sifatnya mutlak. Apa maksud mutlak? La naqsa fiha biwajihin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari semua sisinya. Ya, tidak ada kekurangan atau aib sedikit pun dari semua sisinya. Ini maksud atau makna dari al-kamal al-mutlaq. Kesempurnaan yang sifatnya mutlak. Wa li hadza qala laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kemudian fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Ya, larangan. Nas di dalam Al-Quran melarang kita untuk membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Ya. Nah, yang mengandung penyamaan Allah dengan makhluknya. Yang mengandung penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kita dilarang. Fala tadribu lillahil amsal. Hal ta'lamu lahu samiyya. Sudah berlalu. Ya. Sudah sering kita sebutkan. Walam yakul lahu kufuan ahad dalam surat Al-Ikhlas. Qala rahimallahu fa ilmuhu kamilun laisa ka ilmil makhluqin. Maka ilmu Allah sempurna, tidak serupa dengan ilmunya para makhluk. Wala takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun yang sangat samar, yang sangat kecil. Wa hakadha hikmatuhu wa qudratuhu. Demikian pula hikmah Allah dan kudrahnya Allah. Wa quwwatuhu wa hilmuhu wa sam'uhu wa basaruhu. Ya, ini semua sifat-sifat Allah. Kulluha laha sifatul kamal laisa fiha naqsun. Semua ini adalah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya. Wa la yushabihu ibaduhu fiha, dan tidak ada makhluknya yang menyerupainya di dalam sifat-sifat tersebut. Bi khilafi sifatil makhluqin, berbeda dengan sifat-sifatnya makhluk. Fahuwa naqisatun da'ifah. Maka namanya sifat-sifat makhluk, ya, pasti dipenuhi dengan kekurangan dan kelemahan. Qala rahimahullahu ta'ala, amma huwa subhanahu wa ta'ala fajami'u sifati ala wajhil kamal. Adapun dia, Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh sifat-sifatnya sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa li kamalihi qala hal ta'lamu lahu samiyya, ay la samiyya yudanihi li kamalihi. Ini makna firman hal ta'lamu lahu samiyya, maknanya adalah la samiyya lahu atau la samiyya yudanihi li kamalihi. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya atau yang sama dengannya karena kesempurnaan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. karena mungkin setelah ini paragrafnya pembahasannya masuk ke pembahasan masyiah dan nanti harus kita lanjutkan sampai akhir karena penjelasannya bersambung, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.